Wajahnya mewah dan gayanya bagai superstar. Pelaku utama kesana sini bercerita tentang dirinya. Semua dengar sahaja bila bertemu buat tak tahu. Kelentung sadar si Pokini tiba di sini. Tiba di kota, musnah jiwa si mangsa yang terpedaya. Ketampanan menjadi modal inflasi bagi Okini. Hey hey hey, gaya lakunya bagai superstar. Hey hey hey, siapa mangsa? Saksi OKB nafsu ringgit dicari, puas berdaya dan kulakan ringgit berjuta. Dengan kereta mewah orang cerita, hanya cerita penipu lara jenera si di zamanku. Modal lain tak tahu, secawan kopi menanti kocek berisi. Selain dicari modal cerita, hanya cerita. Hey.